Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan membaca pelajaran ke-16 dari buku yang kelima ini, yaitu pada halaman 73. Langsung saja kita baca Ad-Darsus Sadisa Asyar, pelajaran ke-16. Mengenal kata tanya kam, artinya berapa, dan tamyiz. Kita baca dulu contohnya. Kam ukhtan laka. Kam ukhtan laka. Kam qalaman indaka. Kam ukhtan laka artinya berapa saudara perempuan yang kamu miliki. Kam qalaman indaka artinya berapa pena yang kamu miliki. Kita perhatikan di sini ada kata tanya kam. Kata tanya atau di dalam bahasa Arab disebut dengan adatu al-istifham, atau juga disebut dengan isim istifham. Isim istifham yaitu kata tanya. Kata tanya. Kam, untuk menanyakan jumlah. Berapa? Berapa saudaramu? Berapa bolpen? Bolpenmu? Untuk menanyakan jumlah. Kam. Jadi kalau kita kumpulkan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita sudah melewati beberapa kata tanya. Ada hamzah istifham a. Jawabannya dengan menggunakan na'am atau la. Juga sudah kita lewati kata tanya dengan menggunakan ma, yang artinya apa. Kemudian man, siapa. Lalu sekarang kita mempelajari kata tanya kam, untuk menanyakan jumlah. Kita perhatikan contohnya di sini. Kam ukhtan, kam qalaman. Kata yang terletak setelah kam itu nanti disebut sebagai tamyiz. Nanti ada pelajaran tersendiri atau ada pembahasan khusus tentang tamyiz. Secara garis besarnya, tamyiz itu adalah suatu kata yang fungsinya itu untuk menjelaskan sesuatu yang masih samar pada sebuah kalimat. Menjelaskan sesuatu yang masih samar. Menjelaskan hal-hal yang samar pada sebuah kalimat. Contoh di sini, kam. Kam, berapa? Berapa yang kamu miliki? Ini sesuatu masih samar. Yang dimaksud dengan berapa itu apa? Yang sedang ditanyakan itu apa? Kam ukhtan, berapa saudaramu? Kam, berapa? Ini kan masih samar. Yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan jumlahnya itu apa? Jadi harus ada sesuatu yang menjelaskan. Oh, yang saya tanyakan jumlahnya ialah sepeda, misalkan. Kam darrajatan indak, misal. Nah, didatangkan tamyiz untuk menjelaskan sesuatu yang tadinya masih samar. Belum jelas. datangkan tamyiz. Itu sedikit tentang tamyiz. Masih ada pembahasan lebih detailnya, tapi bukan di buku ini. Jadi sekarang yang perlu difahami ialah kata atau isim yang terletak setelah kam, yang terletak setelah kam itu disebut sebagai tamyiz. Disebut sebagai tamyiz. Nah, tamyiz itu harus berupa isim nakirah. Sudah kita lewati apa itu nakirah. Ya, nakirah. Nakirah berarti lawannya adalah ma'rifat. Contoh yang sering kita lewati ialah yang tidak ada alif lamnya. Tidak ada alif lamnya. Itu yang pertama. Tamyiz, yaitu kata yang terletak setelah kam, itu harus nakirah. Maka tidak boleh dikatakan atau tidak boleh diucapkan kam al-ukhta. Tidak boleh dalam bentuk ma'rifat. Ma'rifat lawan dari nakirah. Kam ukhtan. Tidak boleh dikasih alif lam. Kam al-ukhta. Atau juga enggak boleh berupa nama orang. Karena nama orang itu ma'rifat. Kam Muhammadan, kam Zaidan. Yang pertama, is tamyiz atau kata yang terletak setelah kam harus nakirah. Harus nakirah. Lalu yang kedua, dia harus berbentuk mufrad. Mufrad yang berjumlah satu. Yang berjumlah satu. Bukan bentuk musanna. Bukan berbentuk musanna. Ini yang pertama. Yang kedua, harus mufrad. Kam ukhtan laka. Kam qalaman indaka. Maka salah apabila seorang bertanya dan tamyiznya atau kata setelah kamnya berupa isim musanna. Kam qalamani. Qalamani. Ini salah. Salah. Kenapa? Karena kata yang terletak setelah kam harus mufrad. Harus mufrad. Kam daftaroni. Ini juga salah. Lalu harokat. Yang ketiga, kata yang terletak setelah kam harus berharokat fathah di akhirnya. Harus berharokat fathah di akhirnya. Contohnya, kam ukhtan laka. Tidak boleh diganti dengan dhammah. Kam ukhtun. Atau dengan kasrah. Kam ukhtin. Kam qalamun. Kam qalamin. Ini salah. Salah. Nah, ini tiga hal yang perlu diperhatikan pada kata yang terletak setelah kam. Yang pertama kita ulangi lagi, harus nakirah. Harus nakirah. Kemudian yang kedua, harus mufrad. Harus mufrad. Dan yang ketiga, harokat terakhirnya harus fathah. Kam ukhtan laka. Kam qalaman indaka. Kam akhon laka. Kam daftaron indaka. Nah. Taib. Sebelum masuk pada latihan, barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan bahasa ini, silahkan ditanyakan dulu. Tanya Ustaz. Naam. Tafadhal Abu Sofa. Ya, Ustaz, untuk yang harokat terakhirnya fathah untuk kata setelah kata tanya kam, pasti ada alif di situ ya, Ustaz. Contoh di atas kan kam ukhtan, itu kan ada alifnya. Terus yang kam kolaman, nah itu ada alif juga di situ. Penjelasannya gimana ya, Ustaz? Barakallahu. Wafika barakallah. Sebenarnya alif itu sebagai tambahan untuk kata yang bertanwin fathah, fathah tanwin. Ukhtan, qalaman. Nah, sehingga dikasih alif. Kecuali kalau hurufnya itu tak marbutah. Tak marbutah. Kam darrajatan. Maka pada huruf tak marbutahnya ketika dikasih fathah tanwin, dia tidak diberi alif. Penulisannya sama seperti berharokat dhammah, darrajatun. Tinggal diubah atau diganti dengan fathah tanwin. Kam darrajatan. Tidak pakai alif di belakangnya. Kam ukhtan. Kam qalaman. Nah, jadi yang ukhtan atau yang qalaman dikasih alif karena memang harokat sebelumnya adalah fathah tanwin. Dan ini ada pembahasan tersendiri di di sorof dipelajari juga, di imla juga dipelajari. Nah, intinya alif di sini tidak harus ditambahkan pada setiap kata yang terletak setelah kam. Tergantung kata tersebut. Kalau berakhiran tak marbutoh, maka tidak perlu dikasih alif. Darrajatan. Pakainya tak marbutoh, kemudian harokat tanwin atau fathah tanwin dua. Nah, gampangnya itu dulu. Yang tidak berakhiran. Tak marbutoh. Nah. Yang berakhiran hamzah juga bisa. Dia tidak pakai ma'ada alif. Tidak pakai alif. Nah, itu ada pelajarannya juga. Di ilmu tajwid juga dipelajari. Jadi, pokok pembahasannya ialah harus berharokat akhir atau akhir hurufnya harus berharokat fathah. Pakai alif atau tidak, ya tergantung kata tersebut. Tergantung kata tersebut. Memang ada pelajarannya tersendiri. Baik. Kurang lebihnya seperti itu penjelasannya, Akh Abu Sob. Nah, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Baik. Ada yang lain sebelum kita masuk pada latihan? Nah, kita langsung masuk saja pada latihan. Latihan 1 di sini disuruh untuk mengisi dengan tamyiz dan sudah disiapkan di sebelah itu. Yang sesuai tapi ya, yang sesuai. Pilih kata yang sesuai. Nomor 1 kita mulai dari Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Kam asatan fil ghabati? Kam, kita lihat dulu di halaman setelahnya ada jawabannya enggak? Taib. Kam asadan. Kam asadan fil ghabati? Naam. Berapa singa yang ada di hutan? Baik, berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Nafid. Kam raqiban fil hafilati? Kam raqiban fil hafilati? Nah, berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Kam sariron fi hadhil ghurfati? kam sariran fi hadhihi fi hadhil ghurfati. Naam. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam, Ustaz. Kam zahratun fil hadiqati. Kam zahratan fil hadiqati. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Kam faqaratan fil haqli. Kam baqaratan fil haqli. Naam. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Kam masjidan fi qaryatika. Kam masjidan fi qaryatika. Naam. Berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Halo, Ustaz. Bismillah. Kam ajalatan lidarrajati. Naam. Kam ajalatan lidarrajati. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Nomor 8 ya? 8, naam. Kam mudarrisatan fi madrasatik. Naam. Kam mudarrisatan fi madrasatiki. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Kam kidron fil matbakhi. Kam kidron fil matbakhi. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Kam waladan fil mal'abi. Kam waladan fil mal'abi. Nah, kita bisa perhatikan tuh yang berakhiran tak marbutah. Ya, ajalatan, mudarrisatan, baqaratan, zahratan. Tidak diberi alif di belakangnya, ya. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Shifa, latihan 2. Latihan 2, kita coba baca dulu contohnya di sini. Kam kitaban fi haqibatika. Fi haqibati kitabani. Kam akhan kabiran laka li akhwani kabirani. Kam kitaban fi haqibatika. Berapa kitab yang ada di dalam tasmu? Jawabannya, fi haqibati, di dalam tasku ada 2 kitab. Kam akhan kabiran laka. Berapa kakakmu? Ada berapa saudara laki-lakimu yang besar, yaitu maksudnya kakak. Li akhwani kabiran. Aku punya 2 akhwan. 2 saudara laki-laki, yaitu 2. Naam, 2 kakak. Lalu di sini perintahnya ialah menjawab dari pertanyaan yang diawali dengan kam. Dijawab jumlahnya berapa? Kam kitaban, kam akhan. Sekarang kita fokus dengan jawaban 2. Ya, punya berapa? Punya 2. Berapa mobil yang kamu miliki? 2. Semua jawabannya 2. Karena kita belum mempelajari jumlah lebih dari 2. 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang sudah kita pelajari adalah bentuk mufrad yang berjumlah 1. Bentuk musanna yang berjumlah 2. ataupun jumlah 3, 4, dan seterusnya, ini belum kita pelajari. Karena ada bentuknya tersendiri. Ya, sekarang jawabannya dengan menggunakan isim musanna. Kita mulai dari Al-Akh Abu Syifa, silakan nomor 1. Naam Ustaz. Kam talibatan jadidatan fi fasliki. Fi fasli talibatani jadidatani. Naam. Fi kam talibatan jadidatan fi fasliki. Fi fasli talibatani jadidatani. Nah, berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Kam baidotan bismillah. Fisallajati baidotani. Kam baidotan fisallajati. Fisallajati baidotani. Baidotani. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Kam sayyaratan fissahati. Fissahati sayyaratani. Kam sayyaratan fissahati. Fissahati sayyaratani. Naam. Berikutnya Allah Yunus, silakan. Kam amman laki ya aminatu li amani. Kam amman laki ya aminatu li amani. Nah, berikutnya Allah Abu Khadijah, silakan. Kam daftaran mindaka ya Khalidu, ya Khalidu. Di daftaran mindaka. Kam daftaran indaka ya Khalidu. Berapa buku tulis milikmu wahai Khalid? Jawabannya daftarani indaka. Indaki. Jawabannya indi daftarani. Berapa atau berapa buku tulis yang kamu miliki wahai Khalid? Jawabannya aku punya dua buku tulis. Indi daftarani. Naam, indi daftarani. Baik, berikutnya Al-Akhabu Salwa, silakan. Kam sajarotan amamal taiti. Amamal taiti sajarotani. Kam syajaratan amamal baiti. Amamal baiti syajaratani. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam Ustaz. Kam komison jadidan laka ya yasiru. Li komisoni jadidani. Kam komison jadidan laka ya yasiru. Li komisoni jadidani. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. Kam mirwahatan fi fasliki ya Maryamu. Li fasli mirwahatani. Naam. kam mirwahatan fi fasliki ya Maryamu fi fasli mirwahatani. Naam. Latihan 3, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Silakan dimulai dari Al-Akh Ammar Abu Salman. Silakan. Bismillah. Berapa meja di kamu, wahai Khadijah? Kam kitaban fi fasliki ya Khadijata. Kam maktaban fi fasliki ya Khadijatu. Makanya dhammah, bukan pakai fathah. Kam maktaban fi fasliki ya Khadijatu. Naam. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Berapa sepeda di depan masjid? Kam darajatan amamal masjid. Naam. Kam darajatan amamal masjid. Berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Salam Ustaz. Berapa rumah di belakang sekolah? Kam baitan khalfal madrasati. Kam baitan khalfal madrasati. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Kam tujaran bisuki. Ulangi. Kam. Kam tujaran. Bukan tujaran. Pajarotan. Nah. Apa bahasa Arabnya pedagang? Tajirun berarti kam. Kam tajirun. Nam tam kam tajirun fisuki. Kalau tujaron itu jamak, bentuk jamak, bentuk jamak dari tajirun. Tajirun itu mufrad, tajironi itu musanna, tujaron itu jamak. Nam. Berarti yang betul kam tajirun fisuki. Tapi berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Berapa ayam betina milik petani? Kam dajajatan lil falahi. Kam. Kam dajajatan lil falahi. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Nah, Ustaz. Berapa bebek di halaman? Kam batotan fissahati. Kam bat Toten fisahati. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Nah, Ustaz. Berapa kitab yang kamu miliki, wahai Halimah? Kam kitaban lagi, ya Halimatu. Ya, ulangi. Kam kitaban lagi ya Halimatu. Nah, kam kitaban boleh pakai indaki atau boleh pakai laki. Kam kitaban indaki boleh. Kam kitaban laki ya Halimatu. Ya Halimatu. Nah. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Taib, kita beralih. Al-Akh Imam, silakan. Berapa adik perempuan yang kamu miliki, wahai Mid? kam uhtan sahiratan laka ya Hamidu. Naam, kam uhtan sahiratan laka ya Hamidu. Alhamdulillah, selesai pelajaran ke 16. Naam. Pelajaran ke 16 selesai. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita membaca pelajaran ke 17 menjelaskan tentang dhamir munfasil huwa hiya dan huma. Kemudian dilanjut pelajaran ke 18 akan dikenalkan bentuk jamak. Bentuk jamak insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum kita akhiri, silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan sekarang. Apa tanya Ustaz? Nah, silakan. Tadi yang pembahasan masalah tamyiz, anak belum dengar Ustaz atau pas putus-putus kayaknya. Nah, tamyiz itu sebenarnya itu nanti akan ada pelajaran sendiri, tapi sekarang intinya tamyiz itu untuk menjelaskan sesuatu yang tadinya belum jelas. Menjelaskan sesuatu yang masih samar. Gambarannya gini, kam, saya menanyakan jumlah berapa. Yang ditanyakan jumlahnya itu apa? Zatnya, sesuatu yang dimaksud itu apa? Kan belum jelas. Berapa? Apanya yang berapa? Belum jelas nih. Berapa bukumu? Nah, kalimat bukumu itu yang disebut dengan tamyiz. Didatangkan untuk menjelaskan sebuah pertanyaan yang tadi masih membingungkan, masih belum jelas, masih samar. Itu namanya tamyiz. Kam. Kam. Berapa? Apanya? Hah? Kam qalaman indaka. Berapa pulpen milikmu? Yang saya tanyakan adalah jumlah bolpen milikmu. Nah, itulah yang disebut dengan tamyiz. Suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan sebuah kalimat yang masih samar. Masih belum jelas. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ada pembahasan lagi. Ada pembahasan lebih detail berkaitan dengan bab ini. Namun karena kita pemula, jadi kita tidak membahasnya di pelajaran ini. Nah, intinya sekarang yang antum ketahui, yang perlu antum pahami ialah kata yang terletak setelah kam harus berupa isim mufrad, harus nakirah, harus berharokat fathah. Harus berharokat fathah. Dan kata tersebut dinamakan dengan tamyiz. Titik. Sampai situ dulu. Nah, dapat difahami akh Abu Syifa? Naam Ustaz, Zalehron. Wadazak lahir. Silakan, ada yang lain? Puan Ustaz. Naam, silakan, Akh Imam. Halaman 73, nomor latihan 1, nomor 5 sama 6, Ustaz. Itu yang nomor 5, fin hakli. Haklinya ada alif lam, sedangkan nomor 6-nya fi tanpa alif lam koryatika. Mohon untuk dijelaskan Ustaz. Fil haqli dan fi koryatika. Yang pertama pakai alif lam, yang kedua tidak menggunakan alif lam. Baik. Kita ingat dulu isim yang ma'rifat yang sempat waktu itu kita jelaskan. Yang ma'rifat itu yang ada alif lamnya, itu contohnya. Isim yang ma'rifat itu yang pertama adalah suatu kata yang diawali dengan alif lam, itu ma'rifat. Kemudian nama orang, ini juga ma'rifat. Kemudian kata ganti, itu ma'rifat. Kemudian kata ganti adalah dhamir. Isim isyarah itu juga ma'rifat. Nah, di sini yang pertama al fil haqli dia pakai alif lam untuk lebih jelas lagi bahwa yang dimaksud adalah hakal sawah atau kebun yang ini yang sudah ditentukan pakai alif lam, jadi ma'rifat. Nah, pertanyaannya fi qaryatika, kenapa tidak pakai alif lam? Sementara contoh-contoh yang di atas semuanya pakai alif lam. Fil ghabati, fil hafilati, fil fi hadhil ghurfati, fil hadiqati. Tapi pada contoh atau pada na'am, pada nomor 6, kenapa tidak pakai alif lam? Pakainya dhamir fi qaryatika, tidak bisa didatangkan alif lam karena qaryah itu sebagai mudhaf. Mudhaf ilaihnya adalah dhamir ka fi qaryati ka. Jadi karena ada mudhaf ilaih dan status qaryah itu sebagai mudhaf, maka tidak bisa dikasih alif lam. Sebagaimana pembahasan yang sudah lewat, bahwa di antara keharusan mudhaf adalah tidak boleh dikasih alif lam. Tidak boleh kasih alif lam. Kesimpulannya, nomor 6, fi qaryatika, tidak dikasih alif lam karena dia adalah susunan mudhaf ilaih. Mudhafnya qaryati, kemudian mudhaf ilaihnya adalah dhamir ka. Demikian Imam, bisa difahami? Jazakallahu khair. Baik, ada yang lain? Nah, insyaallah sudah cukup. Kita lanjutkan biidznillahi azza wa jalla pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.